Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah al-ayah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu qabla al-amal wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Tema kita malam ini plesetan dari film apa? Black Panther ya? Black Pinter. Biar lebih keren ya harus pinter. Ya, tapi jangan keblinger. Karena kalau hanya berilmu, sorry to say, iblis pun berilmu. Tapi sayang tidak beradab. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada yang berilmu. Ngapain berilmu kalau akhirnya diazab? Beda adab dengan azab. Dasa Alabah ge pinter, Abu Lahab ge pinter, Korun ge pinter, Syadad Hamam arsiteknya Fir'aun ge pinter. Maka jangan terjebak. Tadi saya di 18 KP ngebahas tentang adab sebelum ilmu. Mencari ilmu itu ada attitude, ada etika, ada tata caranya. Maka keren banget. Ya tentunya yang harus diminta pertanggungjawaban untuk kesempatan malam ini kenapa ada tema Black Pinter ya dan Black Kurupuk ya Black Pinter ya Ustadz Yadi untuk tukang nyian iklan malam ini mah ada stimulus apa ada latar belakang apa tentang tema kita malam ini. Saya yakin ada pesan jangan terjebak dengan fenomena yang sedang viral ya banyak Ustadz. Jadi kelengkapan data itu mutlak penting. Non sih milih-milih ustad, di sisi lain harus milih. Ya, karena tanda akhir zaman itu, saya juga kadang harus bercermin, harus muhasabah. Kalau kita main ke Turki, kategori ingin tahu yang jelek wajahnya, kalau di Turki itu sederhana, bercermin aja. Karena orang Turki mah karasep. Jadi mun orang ngenteng kanyahuan nu goreng teh saha. Di Turki mah. Tapi kalau ke Nigeria, patokan cantik itu bukan standar Bandung. Di Nigeria itu patokan cantik itu yang tebel bibirnya, sok sanajan hideung. Tapi lain beuheung. Ya. Ini berat. Tapi jangan berat, biar aku aja. Ya. Maka rindu ilmu itu yang lebih berat. Ustadz Yadi mana Ustadz Yadi? Ya. Nanti ada tahapan dari awam, setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu, dholam fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dholam fahada. Muhammad termasuk, maka kalau ada yang muludan ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa? Eh Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, daker orok maka begitu nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wawajadaka dolang fahada. Arti wawajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wawajadaka dolang fahada dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya mun Payapi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wa wazadaka dholam fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan nabi can jadi nabi hari tamah. Baru ya orok ana basarum mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat tenyahona naon. Tak jadi nyahona naon teh fahada. Diberi hidayah. Maka Black Pinter ini saya yakin entong cicing di steak nungarana hijrah. Karena dari awal lalu kemudian naik steak dengan hidayah itu juga hijrah. Nanti naik steak lagi jadi tarbiyah sampai jadi khilafah, khalifah. Yang mampu memimpin diri karena pulang ke akhirat masing-masing. Saya dapat ini Ustaz hadis. Awalu mayuhassabu yaumabihil abdu as-salah.